والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Usulu Sittah, 6 prinsip yang penting untuk kita perhatikan dalam beragama. Dan kita masih di Al-Aslul Khamis, prinsip yang kelima, yaitu mengenal wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbedaan antara mereka dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai wali atau dianggap oleh masyarakat sebagai wali, padahal aslinya mereka adalah bukan wali. Kita akan membaca beberapa tingkatan wali-wali Allah yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Bagi Anda yang memiliki buku seperti ini, silahkan dibuka halaman 67. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu, wali-wali Allah itu ada 2 tingkatan. Sabiqun muqarrabun, para pendahulu yang didekatkan, serta ashabul yamin, muqtasidun, golongan kanan yang pertengahan. Allah menyebutkan mereka di berbagai tempat dalam Al-Quran, seperti yang terdapat di awal dan akhir surat Al-Waqi'ah, Al-Insan, Al-Mutaffifin, Fatir, dan lain-lain. Surga pun bertingkat-tingkat dan memiliki kelebihan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Para wali Allah, yaitu orang-orang beriman yang bertakwa, berada dalam berbagai tingkatan surga itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan mereka. Barang siapa tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak menunaikan kebaikan, dan tidak meninggalkan keburukan, ia bukan bagian dari wali-wali Allah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan atas seorang pun untuk meyakini bahwa orang tersebut adalah wali Allah. Lebih-lebih jika alasan untuk menyatakan kewalian orang tersebut adalah karena mukasyafah, yaitu penyingkapan tabir yang didengarnya dari orang tersebut, atau karena ia dapat melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seorang pun berdalil dengan adanya hal tersebut untuk menyatakan bahwa seseorang itu wali Allah, meskipun ia tidak mengetahui darinya sesuatu yang sebenarnya mengukurkan kewalian Allah. Lalu bagaimana jika ternyata sudah diketahui darinya sesuatu yang membatalkan kewalian Allah? Misalnya, diketahui bahwa ia tidak meyakini kewajiban untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan batin. Bahkan ia meyakini bahwa ia hanya mengikuti syarak yang zahir tanpa hakikat yang bersifat batin. Atau meyakini bahwa wali-wali Allah itu memiliki jalan sendiri menuju Allah, bukan jalan yang ditempuh oleh para nabi. Kita akan berbicara tentang tingkatan wali Allah. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa wali Allah itu ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah sabiqun muqarrabun, para pendahulu yang paling dekat, yang didekatkan. Dan yang kedua, ashabul yamin, al-muqtasidun, golongan kanan, pertengahan. Yang mereka ini masih melakukan berbagai macam tindakan kemaksiatan. Baik, sekarang kita lihat dalil tentang tingkatan wali Allah. Allah sebutkan di surat Fatir, ayat yang ke-32. Ada di surat Fatir, ayat ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم أورثنا الكتاب. Kemudian aku wariskan, aku tinggalkan Alkitab, الذين اصطفينا, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun linafsih, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, orang yang berada di kondisi pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada orang yang lebih unggul, lebih dahulu bil khairat, dalam kebaikan, biidnillah, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan Allah yang besar. Ini ada di surat Fatir ayat yang ke-32. Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga tingkatan. Tiga tingkatan hamba pilihan. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian aku tinggalkan, aku wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, di antara para hamba-hamba kami. Yang pertama adalah orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang muqtasid. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Dan urutannya, yang paling tinggi tingkatannya adalah nomor tiga. Kemudian yang kedua, dan yang paling rendah adalah faminhum zalimun li nafsih, orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Para ahli tafsir berbeda pendapat ketika menjelaskan tentang ayat ini. Dan Al-Qurtubi menyebutkan perbedaan itu. Di tafsir Al-Qurtubi, ketika beliau membahas surat Fatir, ayat yang ke-32, beliau rahimahullah menyebutkan ada tiga pendapat ulama. Beliau mengatakan, yang pertama, yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi di sini adalah orang kafir. Sehingga berdasarkan tafsir ini, maka dia tidak termasuk wali Allah. Dia tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan surga. Maka dia dikeluarkan dari kewalian Allah. Namun kata Al-Qurtubi, ini pendapat yang lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala di depan mengatakan tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina, kemudian aku wariskan Alkitab kepada orang-orang yang aku pilih di antara hamba kami, dan di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri, maka tidak mungkin dia orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memilih hambanya yang kafir sebagai walinya. Karena itu tafsir yang pertama ini kata Al-Qurtubi adalah tafsir yang lemah. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua mengatakan bahwa dzalimun li nafsihi, hamba yang mendzalimi dirinya sendiri, di sini adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Orang-orang yang berbuat maksiat namun mereka juga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalimu li nafsihi ashabus saghair, orang yang mendzalimi dirinya sendiri adalah amilus saghair, orang yang melakukan kemaksiatan. Ini dosa kecil. Makna mendzalimi dirinya sendiri adalah pelaku dosa kecil. Kita tulis di sini aja. Tidak atau keluar dari wali Allah. Dan ini merupakan pendapat beberapa sahabat, di antaranya adalah pendapat Umar, Utsman, Abu Darda, Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr dan Aisyah. Ada pendapat 6 sahabat. Pendapat yang ketiga, orang yang mendzalimi dirinya sendiri, di sini maknanya adalah ahlul kabair, pelaku dosa besar. ahlul kabair, pelaku dosa besar. Dan ini merupakan pendapat yang dikutip oleh Al-Qurtubi dari tafsir An-Nuhas. Lalu beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertengahan. Ini yang paling yang rajih. Pendapat yang rajih. Baik. Dan kita fokus kepada pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud wali Allah yang zalimun li nafsihi adalah pelaku dosa kecil. Kita hapus yang lain. Sehingga wali Allah ada tiga tingkatan. Pertama, wa minhum zalimun li nafsi, orang yang melakukan perbuatan dosa kecil. Yang kedua adalah muqtasid. Definisi muqtasid, kata Muhammad bin Yazid, huwa alladhi yu'ti ad-dunya haqqaha wal akhirah haqqaha. Ini orang yang berimbang perkara dunia dan akhiratnya. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan ini adalah orang yang kebaikannya atau amalnya lebih dominan dibandingkan dosanya. Sehingga berdasarkan keterangan ini, maka orang yang berbuat maksiat selama dia masih mukmin, maka dia berstatus sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tingkatan kewaliannya sedikit sesuai dengan tingkatan ketakwaan dan iman yang dia miliki. Dan ini juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa hak wali Allah adalah kecintaan. Maka kecintaan kita kepada wali Allah, rasa cinta kepada wali Allah itu sepadan ekivalen dengan tingkatan ketakwaannya, tingkatan ketakwaannya kepada Allah. Semakin bertakwa kepada Allah, maka kita disyariatkan untuk semakin mencintainya dan sebaliknya. Kemudian Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan, barang siapa yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak menunaikan kebaikan, dan tidak meninggalkan keburukan, maka dia bukan wali Allah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan atas orang pun untuk meyakini bahwa orang tersebut adalah wali Allah. Lebih-lebih jika alasan walinya adalah karena masalah kesaktian. Seperti mukasyafah, atau dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Dia punya kemampuan luar biasa dan seterusnya. Dan tidak dibenarkan hanya gara-gara masalah dia punya kesaktian disebut sebagai wali Allah. Meskipun ia tidak mengetahui darinya sesuatu yang sebenarnya menggugurkan kewalian Allah. Coba kita garis bawahi kalimat itu tadi ya. Meskipun ia tidak mengetahui darinya sesuatu yang menyebabkan gugurnya kewalian Allah. Baik. Status wali Allah menjadi gugur ketika apa? Status wali Allah menjadi gugur ketika orang itu murtad. Ketika seseorang itu murtad. Jika orang sudah murtad, maka dia tidak mungkin jadi wali Allah. Karena orang kafir adalah orang yang tidak mungkin bisa menjadi wali Allah. Baik, maksud beliau begini. Kita tidak bisa mengklaim fulan wali Allah disebabkan karena kesaktiannya. Meskipun kita tidak mengklaim bahwasanya fulan adalah musuh Allah karena kita tidak tahu apakah dia telah melakukan pembatal Islam ataukah tidak. Maksud beliau demikian. Karena manusia menjadi gugur kesempatannya untuk menjadi wali Allah jika dia adalah orang yang murtad. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya. Bertolak dari sini, orang yang memperlihatkan diri atau menyatakan sebagai wali, sedangkan ia tidak menunaikan kewajiban dan tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan, bahkan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hal itu, tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk menyebutnya sebagai seorang wali Allah. Wali-wali Allah itu, secara lahiriah tidak memiliki hal yang menjadikannya berbeda atau istimewa dengan manusia lain dan dalam urusan yang mubah. Bukan menjadi syarat menjadi wali Allah harus terjaga dari kesalahan atau maksum. Tidak pernah salah dan keliru, tidak masalah bila ia tidak mengetahui sebagian dari ilmu syariat. Sah saja jika ia mengalami salah pengertian mengenai sebagian perkara agama. Oleh karena itu, manakala seorang wali Allah itu tidak masalah jika berbuat kekeliruan, maka tidak wajib bagi manusia mempercayai segala yang diucapkan oleh seorang yang disebut sebagai wali Allah, agar ia tidak dianggap sebagai seorang nabi. Bahkan segala sesuatu harus diukur berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sesuai dapat diterima, jika bertentangan ditolak. Jika tidak diketahui apakah sejalan atau berlawanan, sikap yang diambil adalah tawakuf. Berhenti menahan diri atau tidak mengambil sikap. Manusia dalam perkara ini terbagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok yang saling berseberangan dan satu kelompok tengah. Di antara mereka ada orang yang jika meyakini bahwa seseorang itu wali Allah, ia selalu setuju dengannya mengenai segala hal yang disangka sebagai sesuatu yang lahir dari hatinya, berasal dari Rabb-nya, serta menyerahkan kepadanya segala yang dikerjakannya. Kelompok lainnya, ada yang jika melihatnya telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan syarak, lantas mengeluarkannya dari kewalian Allah secara total, sekalipun ia seorang mujtahid yang keliru. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya, yaitu tidak menjadikan seseorang itu bebas dari kesalahan atau maksum atau penuh dosa maksum jika seseorang itu mujtahid yang keliru. Tidak setiap perkataannya diikuti, namun tidak pula dihukumi dengan kekufuran dan kefasikan manakala ia melakukan ijtihad. Yang menjadi kewajiban manusia adalah mengikuti ajaran yang dengan itu Allah mengutus Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan beberapa kondisi yang itu oleh masyarakat dianggap sebagai syarat wali Allah padahal aslinya bukan syarat wali Allah. Apa saja di antaranya? Pertama, secara lahiriah wali Allah tidak memiliki hal yang menjadikannya berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kita sebutkan di sini ya, bukan syarat wali Allah. Satu, harus berbeda dengan umumnya manusia. Selain dalam masalah takwa. Kita kasih catatan ini. Dia tidak memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan manusia yang lain. Dan juga dalam urusan yang mubah. Termasuk bukan syarat wali Allah harus berbeda dalam urusan mubah. Dalam urusan mubah itu contohnya dalam urusan pakaian, dalam urusan makanan. Banyak orang meyakini begini. Disebut wali Allah itu kalau pakaiannya kayak gini. Harus pakai sorban. Harus pakai apa? Harus pakai jubah, harus pakai udeng-udeng, bawa akik. Wali Allah itu pantangan. makan makanan yang enak. Wali Allah itu panganannya ya nggak boleh enak. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam. Tidak ada perbedaan antara wali Allah dengan manusia biasa dalam hal yang mubah. Sehingga masyarakat makan ini, wali Allah juga boleh makan itu. Masyarakat berpakaian demikian, wali Allah juga berpakaian demikian. Sebagaimana umumnya yang berlaku di masyarakat. Karena membedakan wali Allah dalam perkara mubah, itu agama Nasrani. Makanya pastor kan punya baju khusus pastor ya. Coba jamaahnya pakai baju seperti itu, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Kita nggak tahu ya. Gedek-gedek itu nggak tahu apa nggak boleh? Hah? Nggak tahu. Pastor punya baju khusus seperti itu. Dan dia punya topik khusus seperti itu. Kita masuk ke Masjidil Haram. Melihat ada Syekh. Boleh nggak kita berpakai baju seperti Syekh? Boleh, silahkan, sah-sah saja. Tapi kalau kamu pakai baju polisi, nah itu tidak boleh. Ditangkap nanti. Seragam ini khusus. Karena dia punya kepentingan tersendiri. Baju pakai baju TNI, tidak boleh. Itu seragam khusus. Apakah berarti TNI dan polisi wali Allah? Karena dia punya seragam khusus? Tidak. Seragam khusus ini masalah profesinya. Bukan karena masalah keistimewaan dari sisi agama. Dokter punya baju khusus dokter. Karena tuntutan profesi seperti itu. Sebagai ciri dokter. Apalagi yang punya baju profesi khusus. Pilot ada baju profesi pilot. Damkar, ya pemadam kebakaran juga ada baju damkar. Pasukan kuning dulu ya. Sekarang tidak ada ya. Dulu ada baju khusus pasukan kuning. Tapi baju khusus itu terkait masalah profesi. Dalam perkembangannya, ada yang dipertahankan, ada yang tidak dipertahankan. Tapi untuk urusan agama, nggak ada pembedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga kita misalnya yang baru belajar agama, terus tiru-tiru pakai baju seperti Syekh Sudais, monggo, silakan. Cuman yang nanti lombroh-lombroh gedenen ya. Orang Indonesia kecil-kecil misalnya. Atau kita misalnya mau niru pakai bajunya Syekh Fulan. Silahkan. Saya mau niru pakai baju Syekh Ustadz Fulan. Silahkan. Bahkan kadang Ustadz punya baju tertentu, ada logonya. Ya, biar ditiru sama jamaah. Maksudnya apa? Endorse. Dan sah-sah saja. Sehingga dalam masalah agama, tidak ada yang berbeda untuk atribut hal yang mubah antara wali Allah dengan yang bukan wali Allah. Dengan masyarakat pada umumnya. Ajaran agama yang membedakan antara atribut wali Allah dengan yang bukan wali Allah, menurut mereka adalah ajarannya Nasrani. Misalnya pastor nggak boleh nikah. Romo ya. Dia hanya boleh tinggal di gereja, nggak boleh nikah. Jarak kurang lebih nggak sampai 2 kilo kayaknya, 1 kilo ya. Ada gereja di tempat kajian kita ini. Dan informasi dari tetangga yang merupakan jamaah saya, tetangga gereja. Jadi dia menetap di gereja itu, salah seorang ahli ibadah di gereja itu, menetap di gereja itu. Kemudian digilir untuk ngasih ransum dari jamaah-jamaah Nasrani di sekitar perumahan. Dan mereka dilarang untuk punya keluarga, mereka nggak boleh nikah, tapi hanya menetap di situ. Baik, ini catatan yang boleh sampaikan, nomor 2. Kemudian bukan syarat menjadi wali Allah harus terjaga dari kesalahan. Bukan syarat dari jadi wali Allah harus maksum. Maksum, baik maksum dari dosa, maupun maksum dari salah ketika menyampaikan pendapat. Baik maksum dari dosa maupun maksum dari kesalahan ketika berpendapat. Apakah semua pernyataan wali Allah itu benar? Apakah semua perkataan wali Allah itu benar? Ya? Nggak mungkin. Kalau semua perkataan wali Allah itu benar, berarti dia sama dengan Nabi. Sehingga dia memungkinkan untuk salah dan keliru. Dan bukan syarat wali Allah yang keempat, harus mengetahui semua ilmu syariat. Karena nggak mungkin. Ada nggak manusia yang tahu semua sunnah Nabi SAW? Jawabannya tidak ada. Sehingga ada banyak ulama, dia punya pengetahuan tentang sunnah Nabi SAW 90%. Yang 10% beliau tidak tahu. Ada ulama yang lain yang punya pengetahuan tentang syariat 80%. Sekian puluh persen. Sesuai dengan tingkatan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sisanya dia nggak tahu. Sebagai konsekuensinya, di posisi ketika dia nggak tahu, berpeluang untuk salah. Maka bukan syarat wali Allah harus mengetahui semua ilmu syariat. Kalau dia harus mengetahui semua ilmu syariat, maka juga sama. Sama dengan Nabi. Dan tidak mungkin ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sah saja jika sang wali mengalami salah pengertian mengenai sebagian perkara agama. Salah pendapat. Ya. Misalnya sang wali berpendapat A, padahal kebenaran ada di pendapat B. Ya. Ada banyak wali. Kita ambil contoh misalnya. Abu Hanifah, orang yang sangat bertakwa. Imam Malik, sangat bertakwa. Imam Syafi'i, sangat bertakwa. Imam Ahmad juga demikian. Sufyan Ats-Tsauri, yang beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Bukhari, dan banyak ulama yang lainnya. Ibnu Uyainah, Laits bin Sa'ad, dan banyak tokoh-tokoh besar yang lain, Abdullah bin Mubarak, yang itu semuanya mereka berbeda pendapat dalam masalah. Apakah semua kebenaran bertumpuk pada satu orang Imam Syafi'i saja? Kalau seperti itu berarti Abu Hanifah salah kabeh. Ya. Imam Malik nanti banyak salahnya. Imam Ahmad nanti banyak salahnya. Jawabannya, gak mungkin demikian. Bisa jadi Imam Syafi'i membawa kebenaran sekian persen. Imam Abu Hanifah membawa kebenaran sekian persen. Imam Malik sekian persen. Imam Ahmad sekian persen. Ada yang mereka sepakat. Ada yang mereka berbeda pendapat. Jika di satu titik semuanya benar, berarti titik yang lain pasti salah. Dan itu tidak mungkin. Baik. Karena kalau semuanya benar, berarti posisi beliau adalah Nabi. Oleh karena itu, manakala seorang wali Allah tidak masalah jika berbuat kekeliruan, maka tidak wajib bagi manusia mempercayai segala yang diucapkan oleh seseorang yang disebut wali Allah. Sehingga di sini konsekuensinya dari poin 3 dan 4, maka konsekuensinya adalah semua ucapan wali tidak harus di, atau kalimatnya gimana? Pendapat ya. Tidak harus diikuti semuanya. Bahkan Syekhul Islam menganjurkan, sudah selayaknya seseorang tidak mengikuti pendapat seorang wali. Agar tidak dijadikan sebagai layaknya Nabi. Tayyib. Agar dia tidak dianggap sebagai Nabi. Ini juga dikutip oleh Imam Ibn Utsaimin. Bahkan segala sesuatu diukur berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika sesuai diterima, jika tidak ditolak. Jika tidak diketahui apakah sejalan ataukah tidak, sikap yang diambil adalah tawakuf. Tawakuf artinya abstain, tidak mengambil sikap. Atau dia pilih siapa yang kira-kira lebih roji. Berdasarkan kemampuan yang bisa dia gunakan untuk menilai. Baik. Ini beberapa catatan yang di masyarakat itu dianggap sebagai syarat wali Allah, padahal aslinya bukan syarat wali Allah. Selanjutnya, tadi disebutkan oleh penulis tentang masalah kesaktian. Wali Allah sama dengan orang sakti. Atau dalam kalimat yang lain, harus punya karomah. Apakah syarat wali Allah harus punya karomah? Berarti di sini kita tambahkan ya. Langsung yang kelima. Bukan syarat wali Allah harus memiliki karomah. Bukan syarat wali Allah harus memiliki karomah. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Abu Ali Al-Jauzajani. Yang ini dikutip oleh Ibnu Abil Is dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, "Kun taliban lil istiqamah, la taliban lil karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah." Ini kalimat yang sangat bagus. Jadilah orang yang berusaha untuk istiqamah. Bukan mencari karamah. Jadilah orang yang berusaha untuk istiqamah, bukan mencari karomah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karomah. Jiwamu selalu tergerak untuk mencari karomah. Wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Padahal Rabbmu menghendaki darimu istiqamah. Yang Allah perintahkan kepada kita apa? Jadi hamba yang istiqamah. Istiqamah dalam kebenaran. Bukan mencari kesaktian. Sehingga sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya kita lakukan. Bukan Allah perintahkan tujuannya agar kita jadi orang sakti. Tapi agar kita menjadi orang yang istiqamah. Maka jadilah orang yang mencari istiqamah, bukan mencari karamah. Karena jiwamu menghendaki untuk mendapatkan karamah, sementara Rabbmu menghendaki darimu istiqamah. Baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan, bahwa karamah yang sebenarnya adalah istiqomah. Sehingga siapa yang dianugerahi oleh Allah menjadi seorang hamba yang selalu istiqomah di atas jalan kebenaran, istiqomah selalu melakukan ketaatan, inilah hamba yang hebat. Itulah karamah yang sebenarnya. Dan jarang orang memiliki potensi seperti itu. Yang ini gugur. Dia nggak bisa melanjutkan amalnya. Yang ini kemudian menyimpang, mengikuti yang lain. Tidak bisa istiqomah. Dan banyak yang demikian. Makanya karomah yang sebenarnya adalah istiqomah. Sehingga kita lebih heran ketika melihat, Masya Allah, beliau ini dari mulai usia remaja sampai tua, nggak pernah ketinggalan sholat jamaah. Beliau dari remaja sampai tua, selalu ikut kajian, kajian, kajian. Tidak pernah absen puasa Ramadan. Istiqamah nggak? Istiqamah insya Allah, istiqamah. Dalam melaksanakan yang wajib. Tidak pernah absen sholat Idul Fitri. Masya Allah, istiqamah. Dalam sholat Idul Fitri. Nggak pernah absen Jumatan, kecuali karena uzur. Tidak pernah absen sholat jamaah. Itu semuanya adalah istiqamah. Dan itu keunggulan yang diberikan oleh Allah bagi sebagian hamba. Kalau mau dinaikkan tingkatan istiqamahnya, dia nggak pernah absen tahajud. Nggak pernah absen witir. Nggak pernah absen duha. Senin Kemis. Nggak pernah absen baca Quran. Padahal kita paling lemah di posisi ini. Ramadan bisa dijaga. Selesai Ramadan, sampai jumpa tahun depan. Kalau tidak ada forum tahsin, kita nggak ngaji. Sehingga siapa yang punya karomah, yang istiqomah selalu membaca terus. Yang istiqomah selalu membaca itulah orang yang punya karomah sebenarnya. Nah, selanjutnya. Para pendahulu umat ini dan para imam mereka telah bersepakat bahwa setiap orang itu dapat diambil pendapatnya dan dapat pula ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah letak perbedaan antara para nabi dengan manusia selain mereka. Para nabi itu wajib diimani mengenai segala kabar yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditaati segala perintahnya. Berbeda dengan para wali, mereka ini tidak wajib ditaati perintahnya dan tidak wajib diimani segala kabar yang disampaikannya. Perintah dan informasi darinya harus ditimbang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika sejalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajib diterima. Sedangkan bila bertentangan maka tertolak. Jika yang mempunyai pandangan keliru adalah salah seorang wali Allah dan dia seorang mujtahid yang dapat dimaafkan atas apa yang dikatakannya, maka ia tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Akan tetapi jika ia menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, ia tetap salah. Hanya saja kesalahannya itu termasuk kesalahan yang diampuni manakala orang yang melakukan kesalahan ini telah berupaya bertakwa kepada Allah. Nah, kita lanjutkan. Tadi beliau rahimahullah menyampaikan bahwa wali Allah itu tidak harus diikuti semua pendapatnya. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya poin 3 dan 4. Wali Allah itu tidak harus maksum dan tidak harus mengetahui semua ilmu syariat. Konsekuensinya adalah wali Allah tidak harus diikuti semua pendapatnya. Namun tidak mengikuti pendapat, dibedakan ini. Wali Allah harus dicintai. Kenapa? Karena ini bagian dari konsekuensi al-wala' wal-bara'. Awsaqu ural iman. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan konsekuensi cinta karena Allah adalah mencintai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wali Allah harus dicintai sesuai dengan tingkatan ketakwaannya, tadi sudah kita sampaikan itu. Sesuai dengan tingkatan ketakwaan. Namun tidak boleh diikuti semua pendapatnya. Sehingga mencintai manusia biasa itu tidak sama dengan mengikuti semua pendapatnya. Dan ini syubhatnya sufi. Lo kalau nggak ngikuti apa yang diucapkan oleh wali gue, berarti lo benci. Kalau tidak ngikuti sama dengan benci. Lo kata siapa? Berarti ketika orang tidak mengikuti pendapatnya Imam Malik. Karena mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Apakah dia benci Imam Malik? Benci atau tidak? Tidak. Ada banyak tokoh di Indonesia. Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Kalau dia tidak mengikuti pendapat Ustadz A, apakah dia berarti benci Ustadz A? Tidak. Dia tidak mengikuti karena menurut dia, saya lebih mengunggulkan pendapat Ustadz B. Sehingga tidak mengikuti, itu tidak sama dengan membenci. Atau mungkin kalimatnya lebih tepatnya begini ya. Tidak mengikuti, itu tidak sama dengan membenci. Ini nanti tidak ambigu. Tidak sama dengan membenci. Nah, makanya sufi punya anggapan, kalau kamu mengakui si A adalah wali Allah, maka kamu harus mengikuti semua yang disampaikan oleh si A. Ini keliru. Kami mengakui si A wali Allah karena beliau orang yang bertakwa. Dan kami mencintai si A. Tapi tidak semua apa yang disampaikan oleh si A itu benar. Sehingga kalau kami tahu pendapatnya si A itu keliru, berdasarkan keterangan si B, kami lebih mengikuti B, tapi kami tinggalkan A. Namun bukan berarti di situ membenci si A. Dan golongan sufi punya anggapan demikian. Tidak mau mengikuti pendapat sang guru sama dengan membenci guru. Ini salah ya. Baik. Ibrahim alaihissalatu wassalam mencintai ayahnya. Sehingga beliau berharap ayahnya masuk surga. Beliau berharap ayahnya beriman. Dan diperjuangkan dakwah agar ayahnya bisa selamat. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia. Tapi Ibrahim tetap bertekad agar bisa menyelamatkan ayahnya. Disebutkan coba kita buka ada sebuah riwayat yang sahih kalau tidak salah hadis riwayat Bukhari dalam hadis riwayat Bukhari saya buka di sini ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan di sini. Bagaimana bukti cintanya Ibrahim kepada ayahnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kurang besar ya tulisannya. Saya perbesar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Yalqa Ibrahimu abahu, Ibrahim ketemu ayahnya. Azar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Azar ini siapa? Nama ayahnya. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabara. Di wajahnya Azar berdebu, ya. Ada kotoran dan berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam akul laka la taksini. Bukankah dulu sudah saya sampaikan kepada ayah? Ikuti saya. Jangan sampai durhaka kepada saya. Oh, ini jangan durhaka kepada anak. Jangan sampai menyimpang dari ajaran saya. Fayaqulu abuhu. Karena dulu Ibrahim sudah ngajak kepada ayahnya. Tinggalkan berhala, kita menyembah Allah Ta'ala. Fayaqulu abuhu. Lalu ayahnya mengatakan, fal yauma la uksika. Hari ini saya tidak akan mendurhakaimu. Hari ini saya akan selalu mengikutimu. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, innaka wa'attani alla tukhzini yawma yub'atsun. Wahai Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih, membuat aku susah ketika hari kiamat. Fa'ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kesedihan apa lagi yang lebih parah ketika saya dijauhkan dari bapakku. Karena bapaknya mau dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika fayanzuru fa'idha huwa bidhibhin multatikhin fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan surga untuk dimasuki orang-orang kafir. Jadi Ibrahim membela ayahnya sampai di mana? Sampai di akhirat. Tidaknya ketika di dunia. Bukti kecintaan Ibrahim kepada ayahnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan syafaatnya Ibrahim. Dan ini salah satu di antara hadis yang saya tulis di artikel di konsultasisyariat.com dengan judul Syafaat Para Nabi Yang Ditolak Oleh Allah. Sehingga tidak semua syafaat Nabi dikabulkan oleh Allah. Syafaatnya Nuh untuk putranya tidak dikabulkan oleh Allah. Termasuk di antaranya adalah syafaatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk ayahnya juga tidak dikabulkan oleh Allah. Baik. Dan mengatakan ayahnya Ibrahim kafir tidak sama dengan menghina Ibrahim. Wah, kamu menghina Ibrahim. Menghina Nabi Ibrahim enggak boleh. Dosa. Bukan cuma dosa, Pak. Kufur. Menghina Nabi. Buktinya apa saya menghina Nabi Ibrahim? Mengatakan ayahnya kafir. Dalil yang menyebutkan itu. Baik. Maka demikian pula yang berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita sepakat mengatakan ayahnya Ibrahim kafir, mengatakan anaknya Nuh kafir, tidak sama dengan menghina Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh, maka demikian pula mengatakan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, itu tidak sama dengan apa? Menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengikuti teks sebagaimana yang disebutkan dalam tadi. Wallahu a'lam. Kembali ke sini, tidak mengikuti itu tidak sama dengan membenci. Sehingga ketika seseorang berbeda pendapat dengan orang lain, maka itu tidak sama dengan dia membenci ulama yang lain yang dia tinggalkan pendapatnya. Apalagi kita mengetahui ada banyak khilaf di antara para ulama terkait berbagai macam masalah fikih. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Inilah yang saya sebutkan, wali-wali Allah itu wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada seorang pun yang maksum di antara mereka yang dapat memberikan pembenaran bagi dirinya atau orang lain untuk mengikuti apa yang lahir dari hatinya tanpa menimbangnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang hal ini menjadi kesepakatan para wali Allah Azza wa Jal. Barang siapa menyelisih hal ini, sungguh ia bukan wali Allah yang dia perintahkan untuk mengikuti mereka. Bahkan orang yang menyelisih tersebut boleh jadi orang kafir atau orang yang kelewat bodoh. Banyak manusia yang salah dalam mendudukkan masalah ini. Lalu ia mudah mengira bahwa seorang itu wali Allah. Ia mengira bahwa seluruh ucapan wali Allah itu dapat diterima. Segala ucapan dan tingkah lakunya diterima sekalipun menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu orang itu selalu menyepakati apa saja yang ada pada diri orang yang dianggapnya sebagai wali, serta menyelisih ajaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Padahal inilah yang diwajibkan oleh Allah atas seluruh makhluk, yaitu membenarkan setiap kabar dan mentaati segala perintah yang disampaikan oleh Rasul. Allah menjadikan hal ini sebagai pembeda atau pemisah antara walinya dan wali musuhnya, yaitu antara ahli surga dengan ahli neraka, serta antara orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang sengsara. Barang siapa mengikutinya, ia menjadi bagian dari para wali Allah yang bertakwa, serta menjadi bagian dari tentaranya yang beruntung dan hamba-hambanya yang soleh. Sebaliknya, tidak mengikutinya, ia menjadi bagian dari musuh-musuh Allah yang merugi lagi berdosa. Tindakan menyelisi Rasul dan menyepakati orang yang dianggapnya wali itu pertama-tama akan mengiring kepada amalan bid'ah dan pada akhirnya berlanjut kepada kafiran dan kemunafikan. Kita lanjutkan. Engkau mendapati kebanyakan mereka menyandarkan keyakinan bahwa seseorang itu dianggap sebagai wali Allah karena munculnya dalam beberapa perkara perbuatan-perbuatan yang diluar kewajaran seperti atau supranatural. Padahal perkara-perkara semisal ini sama sekali tidaklah menunjukkan bahwa pemiliknya atau pelakunya itu seorang wali Allah. Bahkan para wali bahwa jika ada seseorang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, tidak boleh tertipu olehnya bahwa dia seorang wali. Sehingga harus dilihat sejauh perintah dan larangan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan beliau mengulang lagi beberapa kaidah yang tadi sudah kita sebutkan terkait posisi wali Allah yang bukan syarat harus berbeda dengan umumnya manusia, termasuk juga harus berbeda dalam urusan mubah dan mereka tidak maksum. juga tentang masalah karomah. Dan insya Allah akan dibahas lebih khusus di paragraf selanjutnya. Namun insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Dan tadi disebutkan, jangan tertipu ketika ada orang yang bisa terbang di udara. Karena burung pun bisa. Dan jangan tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air. Karena katak juga bisa. Ya, katak ya. Yang bisa berjalan di atas air. Atau apa yang bisa berjalan di atas air? Ular. Binatang bisa. Terus, kenapa jadi hal yang istimewa? Padahal dia meniru binatang. Maka bukan hal yang istimewa ketika seseorang memiliki kesaktian. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jauzajani tadi. Mungkin ini bisa kita sebarkan ke masyarakat. Abu Ali Al-Jauzajani, kun taliban lil istiqamah, la taliban lil karamah, fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Jadilah orang yang selalu mencari istiqamah, bukan mencari karamah, karena jiwamu memang selalu ingin mendapatkan karamah, padahal Rabbmu menghendakimu untuk menjadi orang yang istiqamah. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANP Channel. Yang pertama, apakah ada riwayat wali Allah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar karena mereka memiliki karomah seperti keyakinan kebanyakan firqah tertentu? Wallahu ta'ala alam. Yang memungkinkan terjadi dan itu disabdakan oleh Nabi SAW adalah bertemu Nabi SAW dalam mimpi. Dan cerita tentang itu banyak. Seperti yang dialami oleh Imam Bukhari. Beliau bermimpi, beliau berada di hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di depan Rasulullah SAW. Lalu ketika beliau bangun, beliau tanyakan mimpi itu kepada ahlu ta'wil. Kemudian disampaikan, ini merupakan isyarat bahwasanya engkau akan membersihkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga Allah wujudkan mimpi itu dalam bentuk lahirnya Sahih Bukhari. Yang itu merupakan kitab kumpulan hadis-hadis sahih saja. Sedangkan mimpi ketemu Nabi SAW dalam posisi sadar, tidak sedang tidur. Wallahu alam, kami tidak mengetahui adanya riwayat tentang itu. Dan apakah itu mungkin? Wallahu alam, kami tidak tahu. Yang jelas, sebatas ketemu Rasulullah SAW itu tidak menambah amal. Artinya begini, ketemu Nabi SAW, apakah kemudian dia semakin tinggi atau bertambah pahalanya? Tidak. Kenapa? Karena mimpi itu di luar kendali manusia. Sehingga sebagaimana orang yang bermimpi melakukan perbuatan dosa dalam mimpinya, dia tidak disebut berdosa. Maka demikian pula orang yang bermimpi melakukan amal taat tidak disebut berpahala. Sehingga orang yang bermimpi ketemu Nabi SAW tidak menjadikan statusnya sebagai sahabat. Dan salah satu di antara komentar para ulama ketika ada orang yang mengatakan bisa ketemu Nabi SAW dalam kondisi sadar tidak tidur, berarti nanti dia jadi sahabat. Padahal definisi sahabat, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan meninggal dalam kondisi beriman itu berakhir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada beberapa sahabat, ada beberapa tabi'in mukhadram yang beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak ketemu Nabi SAW. Seperti Uwais Al-Qarni. Terus siapa lagi? Raja Najasyi. Mereka tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka masuk dalam kategori tabi'in dan bukan sahabat. Yang mereka disebut dengan generasi mukhadram. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah berpakaian sebagaimana para masyayikh di Saudi tidak dianggap berpakaian syuhrah? Yang itu berbeda di masyarakat kita. Baik. Apakah berpakaian dengan pakaian seperti masyayikh di Saudi tidak dianggap syuhrah? Ya, likulli maqam maqal. Ya. Masing-masing tempat ada kondisi yang tersendiri. Kita membahas itu kalau Anda misalnya berada di Madinah, berada di Mekah, berada di apa di tempat yang pakaian seperti itu biasa. Kalau Anda berada di sini, kemudian Anda berpakaian seperti itu, ya, mungkin Anda akan dilihat banyak orang. Bagus pakaiannya ya, tapi ra pantes nggowonge. Misalnya kurang bening, atau jenggotnya kurang lebat, atau yang lainnya, atau kurang dhuwur, atau kurang gede. Kita berbicara dari sisi, bolehkah meniru pakaian tokoh agama? Jawabannya silahkan. Kita tidak sedang membahas pertimbangan syuhrah dan bukan syuhrah. Sehingga misalnya, saya mau meniru pakaiannya Ustadz Syafiq. Ada tulisan apa? Kemudian pakai, ada tulisan AMB ya. Ada pakai apa ini? Hoodie. Pakai jaket hoodie. Silahkan. Atau Anda pakai udeng-udeng. Silahkan. Nah, pertimbangan syuhrah dan tidak syuhrah, itu pertimbangan yang lain. Kalau kita sedang membahas, ini pertimbangannya dilarang karena termasuk pakaian syuhrah. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Namun di sini kita sedang membahas, bolehkah kita meniru pakaian tokoh agama? Silahkan. Karena dalam hal yang mubah, tidak ada kekhususan bagi wali Allah dan bukan wali Allah. Orang jahiliyah juga punya keyakinan seperti itu. Maka mereka meyakini ada unta yang dia tidak boleh disembelih ya. Dan tidak boleh dimakan kecuali oleh orang tertentu. Ini ada firman Allah. Muharramatun ala azwajina. Ini ada di surat Al-An'am ayat 139. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina. Mereka punya anggapan. Janin yang ada di perut hewan ini hanya boleh dikonsumsi oleh lelaki di antara kami. Wa muharramun ala azwajina. Haram untuk dikonsumsi istri-istri kami. Wanita makan tidak boleh. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Tapi nanti kalau lahirnya mati, jadi bangkai, kita boleh makan bareng. Ini keanehan siapa? Jailia. Jadi ada unta bagus, kemudian hamil, hamilnya bagus. Itu oleh orang jahiliyah, ini nanti kalau lahir khusus bagi laki-laki. Yang wanita nggak boleh menikmati. Tapi kalau lahir mati, nah kita boleh makan bareng. Yang wanita boleh ikut makan, saya juga boleh ikut makan. Sehingga mereka menetapkan halal haram sakpenake dhewe. Ini makanan khusus bagi ini makanan khusus bagi ini. Karena ada kayak gitu ya. Budaya di masyarakat kita juga ada kalau nggak salah. Brutu untuk orang tua. Karena paling enak. Agama kejawen, itu kan punya pandeta ya. Pendeta, apa namanya? Jadi dia orang sakti menurut orang Jawa. Itu punya banyak pantangan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Sehingga dia, makanan itu harus khusus. Misalnya enggak boleh makan telur, enggak boleh. Dia khusus. Ya, meskipun orang seperti ini sudah musnah, sudah punah dan enggak ada, ya. Kalaupun ada ya 1-2. Baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Berikutnya, apakah para habaib itu otomatis wali Allah? Pertama, kita perlu melihat definisi habib. Siapakah yang dimaksud dengan habib? Apakah habib itu definisinya adalah keturunan Bani Hashim? Ataukah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini kembali kepada pengertian bahwasanya habib itu adalah Ahlul Bait. Dan pendapat yang benar, Ahlul Bait adalah seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Muttalib dengan Hashim itu bersaudara. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Muttalib dengan Hashim itu bersekutu. Makanya Bani Hashim maupun Bani Muttalib, mereka masuk dalam lingkaran sebagai Ahlul Bait. Ada nggak Bani Hashim yang kafir? Contohnya, tabbat yada abi lahab wa tabba. Celakalah Abu Lahab wa tabba dan celakalah dia. Abu Lahab kafir. Abu Talib, orang Syiah membela Abu Talib itu Muslim, bukan kafir. Tapi Nabi SAW ketika mendakwai Abu Talib untuk mengucapkan La ilaha illallah, dia enggak mau terima. Sehingga dia mati ala millati abihi. Mati dalam kondisi membawa agama nenek moyangnya. Dan Abu Talib mati dalam kondisi musyrik. Sehingga di antara Ahlul Bait Nabi SAW, ada yang ditegaskan dalam Al-Quran sebagai orang kafir, ada yang disebutkan dalam sejarah sebagai orang kafir, dan juga disinggung dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Ulama ahli tafsir sepakat ayat ini berbicara tentang Abu Talib. Nabi SAW berharap sekali Abu Talib masuk Islam. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha laka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Nanti paman tak bela di hadapan Allah Ta'ala. Cukup mengucapkan la ilaha illallah, nanti paman akan saya bela di hadapan Allah. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkannya karena merasa malu jika dia sampai meninggalkan ajaran agama bapaknya. Ini merupakan bukti bahwa tidak semua Ahlul Bait Muslim. Dan kalau dia Ahlul Bait yang bukan Muslim, maka jelas kita tidak boleh mengatakan dia wali Allah. Sebagaimana itu bisa terjadi di masa silam? Yang kejadian itu ada di masa perjuangan dakwah Nabi SAW. Sangat mungkin itu juga terjadi di masa belakangan. Misalnya, mungkin nggak ada di antara orang Syiah yang merupakan keturunan Ali atau keturunan Hasan atau keturunan Husain. Sangat mungkin. Meskipun kita tidak bisa memastikan. Dan di Iran itu punya identitas khusus. Yang udeng-udeng hitam itu Ahlul Bait. Tapi yang udeng-udengnya putih itu orang biasa. Makanya kalau Anda jamaah lihat video ada ceramah tokoh dari Iran, tokoh Syiah, udeng-udengannya putih, nah itu berarti tokoh agama yang bukan Ahlul Bait. Kalau hitam itu Ahlul Bait. Khomeini itu bukan Ahlul Bait. Tapi dia pakai hitam. Dan dia mengatakan karena saya ingin darah Ahlul Bait mengalir di kepala saya. Makanya dikasih udeng-udeng hitam. Ini beda dengan kupluk hitam kayak gini ya. Ini bukan Ahlul Bait ini ya. Ini peci Jawa ini. Ini Ahlul Jawa. Penduduk Jawa. Sehingga mereka punya pakaian khusus untuk Ahlul Bait. Yaitu pakai udeng-udeng hitam. Andai misalnya kita anggap jalur nasab orang ini benar sampai ke Hasan, Husain atau Ali. Atau sampai ke salah satu Ahlul Bait. Terserah siapa. Yang penting pokoknya Ahlul Bait. apakah berarti dia wali Allah? Kalau melihat dari perbuatannya, nikah mut'ah bisa tiap hari. Ya. Nah, mut'ah kan bisa nikah sehari cerai. Sejam, dua jam cerai bisa. Kemudian apa lagi misalnya? Dia melakukan berbagai macam penyimpangan kesyirikan. Masa orang kayak gini disebut wali Allah? Makanya nggak jaminan bahwasanya orang yang dia berstatus sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk sebagai kategori wali Allah. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, bolehkah kita berdoa agar bisa menetap di Madinah kemudian meninggal di Madinah? Ini termasuk di antara doanya sebagian sahabat. Seingat saya doanya Umar. Beliau memohon kepada Allah dua hal. Mati di kota Nabi SAW. Dan mati dalam kondisi syahid. Atau mungkin cuma satu ya. Mati dalam kondisi syahid. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan di Al-Quds. Sehingga berdoa kepada Allah agar diwafatkan di tempat yang mulia diperbolehkan. Baik. Namun begini. Bukan berarti ketika orang itu tinggal di tempat mulia, dia menjadi mulia. Tapi memohon untuk diwafatkan di tempat yang mulia, hukumnya boleh. Ada tempat mulia. Penduduknya penjahat, ada nggak? Hah? Perang munafikun yang tinggal menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah, mereka penjahat. Meskipun tinggal di mana? Di Madinah. Kota Mekah itu mulia sejak masa silam. Dan menjadi tanah haram. Dan yang menurut riwayat, yang memasang patok-patok batas-batas tanah haram adalah Ibrahim AS. Sehingga kita kalau sampai di Miqat Dzulhulaifah, begitu naik bis, jalan, nanti ada tugu. Tugunya, tulisannya apa? Bukan selamat datang ya. Haddul haram. Batas tanah haram. Sehingga kalau melintasi ini, sudah harus dalam kondisi berpakaian ihram. Sehingga dari dulu kota Mekah itu mulia. Tapi di situ ada nggak orang musyrik? Dulu, banyak dulu. Bahkan berhala-berhala banyak. Karena itulah, ketika Salman dan Abu Darda. Abu Darda ada di Syam, kalau tidak salah. Salman ada di daerah mana begitu. Abu Darda minta kepada Salman, kita pindah aja ke sini. Ini adalah negeri yang mulia. Apa kata Salman? Innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Tempat yang mulia tidak bisa menjadikan manusia biasa jadi mulia. Sehingga kemuliaan manusia itu kembali kepada ketakwaan dirinya kepada Allah. Sementara kemuliaan tempat itu karena Allah milih dia. Milih tempat ini sebagai tempat yang mulia. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.